terbang berkilauan dan bercahaya. Taman sari segar mekar dan mewangi, laksana harapan tikar permaidani. Nun di sana dua kasih bersayangan sedang asyik dalam gelombang asmara. Oh itulah irama hidup waktu malam, ciptaan sakti sinaran sang rang dan bercahaya. Taman sari segar mekar dan mewangi, laksana harapan tikar permaidani. Nun di sana dua kasih bersayangan sedang asyik dalam gelombang asmara. Irama hidup waktu malam, ciptaan sakti sinaran sang rambut.